الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk di hadis ke-44 atau hadis yang keempat dari Babul Haid. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Makdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-hadis ar-rabi, hadis yang keempat. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري. Terkait dengan qiraah atau bacaan hijri, bisa dibaca hijri atau hajri atau hujri. Jadi harakat ha ini bisa dibaca tiga-tiganya dari harokat yang ada, hijri atau hajri atau hujri. Fayaqra'ul Qur'ana wa ana haidun. Dari Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu ketika yattaki yani bersandar, fi hijri atau hajri atau hujri, yani di pangkuanku. Ya. Fayaqra'ul Qur'an, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Wa ana haidun, dan aku dalam keadaan sedang haid. Baik, apa yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini termasuk dari umur al-manziliyah, ya, perkara-perkara yang sifatnya terjadi di rumah beliau yang kita tidak mengetahui ilmu semisal ini kecuali dengan pemberitaan dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Kita lihat keterangan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Aisyata aydan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fa yaqra'ul Qur'ana wa ana haidun. Pada hadis Aisyah, sebagaimana yang sebelumnya, ini hadis Aisyah juga, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuan Aisyah atau di dada beliau. Fayaqra'ul Qur'an, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wa ana haidun, dan aku ketika itu dalam keadaan sedang haid. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi, yani fil hadith, anna qira'at al-Qur'an fi hadhihi al-hala laysa fihi ihanatun lahu wa la karaha. Bahwa membaca Al-Qur'an pada kondisi ini, yakni beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersandar kepada salah seorang istrinya yang sedang haid, maka tidak ada dalam hal ini unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an. Tidak pula padanya ada sesuatu yang dibenci, makruh. Ya. Ini di antara faedah yang bisa dipetik, dan untuk kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah a'lamun nas bi hadhihi syariah. Ya, manusia yang paling mengerti tentang syariat ini, mana yang dibolehkan, mana yang tidak, karena beliaulah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam As-Sa'di menegaskan bahwa seorang yang membaca Al-Quran sebagaimana keadaan di sini Nabi SAW bersandar kepada istrinya yang sedang haid, tidak ada sama sekali padanya unsur penghinaan terhadap Al-Quran. Tidak pula ada hal yang dibenci. Kemudian kita juga mengetahui dari sini, di antara faedah yang bisa dipetik, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi mu'asyarati azwajihi. Ya, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam mu'asyarah, yakni berhubungan baik ya dengan para istrinya. Di mana ya seorang istri yang sedang mengalami haid, tidaklah kemudian ya seorang suami menjauhinya, meninggalkannya, bahkan tetap bermuamalah dengan baik. Bahkan pada kondisi ini ya termasuk faedah yang bisa disebutkan dari Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa seorang istri itu bisa istifadah ya dari bacaan suaminya. Ya, istifadah dari bacaan suaminya. Sehingga ya keberadaannya dalam kondisi haid ini tidak menghalangi dari mendapatkan faedah ilmu. Demikian juga pahala dari sisi mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Pahala dari sisi mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Juga dari sini kita memahami apa tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui di antara tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tafsir bi af'alihi, penafsiran Al-Quran dengan perbuatan-perbuatan beliau ini yang paling dominan. Dan tidaklah sebagaimana dikatakan Ali ibn Abi Thalib, juga Umar ibn Khattab, tidaklah Rasulullah SAW diwafatkan kecuali beliau sudah menafsirkan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an telah ditafsirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurun. Fa idza tatahharna fa'tu minhu min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mahid. Makna mahid bisa berarti zat, haid itu sendiri darah maksudnya. Ya, atau tempat keluarnya ketika seorang sedang mengalami haid. Maka Allah menyatakan kul, katakan wahai Nabi, huwa adza. Bahwa haid ini suatu gangguan atau penyakit atau sesuatu yang kotor. Kemudian Allah menyatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ya, maka jauhilah oleh kalian ya para wanita daripada kondisi mereka sedang haid, jadi menggaulinya. Ya. Yang dimaksud tentunya pada tempat keluarnya haid itu. Kemudian Allah menyatakan fala taqrabuhunna hatta yathun. Ya, jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Nah, di sini kita mendapati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan beliau sedang haid, menunjukkan tubuh ya seorang wanita yang sedang haid suci. Demikian juga makna jangan mendekati tentunya bukan maksudnya secara fisik tidak boleh seorang suami berdekatan dengan istrinya, bukan. Maksudnya jangan menggaulinya ya pada tempat keluarnya haid itu. Hatta yathur, sampai mereka suci. Mana suci di sini artinya berhenti dari haidnya. Apakah dengan berhentinya dari haidnya dengan apa yang dikenal yakni keluarnya cairan putih yang diistilahkan dengan al-qassatul bayda, ini yang keluar di akhir dari masa haid yang menandakan telah tuntasnya haid pada periode tersebut. Apakah boleh ya bagi seorang suami untuk menggaulinya? Jawabannya belum. Ya. Jadi semata telah berhenti dari haidnya dengan keluar qassatul bayda, ini belum membolehkan, belum halal bagi seorang suami untuk menggaulinya. Karena Allah menyatakan ya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah tatahharna, kalau yathurun suci. Nah, itu ini bukan kehendak dari dia tapi kehendak dari Allah. Fa idza tatahharna, jika dia telah bersuci, ini kehendak dari si wanita yang telah selesai dia masa haidnya. Jika dia telah bersuci, apa maksud di sini? Ya, jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah mandi. Jika si wanita telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan kalian datangi mereka, ya, para istri kalian, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni untuk mendatangi mereka pada yang dihalalkan ya dari mereka, yakni kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Kemudian Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang banyak bertaubat dan senang untuk menjaga kesucian diri. Sehingga dari sini terkait dengan kapan dibolehkannya bagi seorang suami untuk menggauli istrinya setelah berhenti dari haidnya, ada dua persyaratan. Ini yang pertama, ini telah terhenti haidnya. Yang kedua, telah bersuci, yakni mandi. tidak halal kecuali dengan terpenuhinya dua perkara tersebut. Ya. Semata sudah berhenti, ini belum boleh didatangi. Demikian juga semata mandi, ya, dalam keadaan belum berhenti dari masa haidnya, ini juga tidak boleh. Ya. Adapun terkait kalau seorang, ya, karena ada pertanyaan apa kafaroh bagi seorang yang melakukan pelanggaran tersebut, saya mendatangi istrinya dalam keadaan sudah selesai dari haidnya tapi belum mandi. Ya, kalau sebagian orang katakan wah sudah apa namanya nggak sabar. Gitu. Tapi dalam perkara ini yang diterangkan oleh para ulama tidak ada kafaroh, ya, karena penetapan adanya kafaroh harus berdasarkan adanya yakni ketetapan syar'i terkait dengan kafaroh tersebut. Oleh karena itu yang wajib baginya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taubat yang nasuha. Adapun terkait dengan mendatangi, ya, seorang wanita atau istri yang dalam keadaan sedang haid, masih belum selesai dari haidnya, maka di sini terdapat riwayat dari Ibn Abbas yang menyatakan bahwa kafarah bagi pelakunya adalah dinarun aw nisfi dinar. Ya. Jadi kafarahnya satu dinar atau setengah dinar. Ya, mungkin kalau dirupiahkan hampir sekitar atau lebih 2 juta lebih. Ini kafarahnya. Terkait dengan dinar atau setengah dinar ini diperselisihkan tentang bagaimana pemahamannya. Sebagian mazhab menyatakan bahwa satu dinar itu kafaroh bagi seorang yang menggauli istrinya yang masih dalam kondisi yakni deras-derasnya darah haid itu. Adapun yang setengah dinar, ya, ketika sudah berkurang atau sudah akhir-akhir dari masa haidnya. Tapi mazhab yang lain yang lebih longgar dalam hal ini, ya, kembali kepada kondisi dari orang yang akan membayar kafarah tersebut. Dia bisa memilih, ya, satu dinar atau setengah dinar. Wallahu a'lam, ini terkait dengan, ya, hukum menggauli wanita yang sedang haid. Baik. Dan ini sekali lagi perkara yang dilarang di dalam syariat, seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid. Di faidah, di antara faidah hadis Aisyah ini, bahwa seorang wanita yang sedang haid, ya, tubuhnya suci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan baik beliau dengan para istrinya sampai pun salah seorang di antara mereka dalam keadaan sedang haid. Ayo kita masuk hadis berikutnya. Hadis ke-45 atau hadis ke-5 dari babul haid. Al-hadithul khamis أن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكن أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Hadis yang kelima dari Mu'adzah. Mu'adzah bintu Abdullah Al-Adawiyah. Beliau ya, istri dari Silah ibn Asyam. Dia seorang tabi'iyah yang disifati siqah dan faqihah. Fiqah, faqihah. Jadi termasuk di antara fuqaha di kalangan wanita. Ini Mu'adzah. Beliau berkata, aku telah bertanya, ini kepada Aisyah, ma balul haid, ini ma sya'nul haid. Bagaimana urusan wanita yang mengalami haid? Taqdi shauma wala taqdi shalah. Dia mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha shalah. Tidak mengqadha salat. Yani seorang wanita yang mengalami haid, ketika haidnya dia tidak boleh menjalankan puasa, tidak pula salat. Kemudian setelah berlalu masa haidnya, ya, wajiban bagi wanita tadi untuk mengqadha puasanya, tetapi ya, tidak mengqadha salat. Kemudian ditanyakan, apa urusannya ini, kenapa kok demikian? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menjawab, tapi jawaban beliau dalam bentuk pertanyaan. Ya. Aharuriyatun anti, apakah engkau ini seorang pengikut, yani haruriyah, akan jelaskan apa yang dimaksud haruriyah, ya, singkatnya ini nama lain untuk khawarij. Fakultu, maka aku menjawab, lastu biharuriyati, aku bukan seorang haruriyah. Walakin as'al, akan tapi aku sekedar ingin bertanya, mengetahui tentang perkara ini. Faqalat, maka beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yusibuna dzalik, yani dahulu kami ya mengalami yang demikian, yani kami mengalami haid di mana Rasulullah SAW masih hidup. Artinya permasalahan ini bukan sesuatu yang baru. Fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami, yani para wanita yang mengalami haid, diperintahkan untuk mengqada shaum puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawlu fi hadithi Mu'adzah Al-Adawiyyah. Ahharuriyatun anti, dan pada hadith Mu'adzah Al-Adawiyyah ini, yakni dari pertanyaan Aisyah kepada beliau rahimahullah, apakah engkau seorang penganut haruri, ay minal khawarij al-mutanatti'in, atau al-muta'annitin, ta'annut artinya berdalam-dalam, ya, gulu, ekstrim. Ini sifat dari khawarij. Jadi seakan di sini dari gambar yang nampak, Aisyah memahami, ya, di antara gambaran keadaan orang-orang Khawarij, mereka adalah kaum yang ta'annud di dalam permasalahan hukum ekstrim, ya. Termasuk dari ekstrim mereka bahwa wanita yang sedang haid pun itu diperintahkan untuk tetap sholat, untuk tetap puasa. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Jadi yang pertama ada ihtimal Mbak Aisyah memahami yang demikian dari keadaan orang-orang Khawarij. Sehingga beliau ketika menjawab diawali dengan pertanyaan, apakah engkau seorang haruliyah? Artinya jika dia benar haruliyah, tidak ada sisi faidah, ya, dengan menjelaskan hukum ataupun hikmah. Dan demikian keadaan orang-orang Khawarij. Jadi kalau keadaannya sebagaimana jawaban dari Mu'adzah, bahwa beliau ini bertanya tentang masalah hukum, maka dijelaskan sebagaimana jawaban Aisyah. Termasuk di antara sikap ta'annud mereka, yakni orang-orang Khawarij, di dalam hukum syar'i ini, ya, tindakan mereka kalau memberikan hukum terhadap pencuri, itu tidak dipotong di pergelangan tangannya, tetapi dihabiskan tangannya, ya, sampai ya hilang dari bahunya. Wakana awalu khurujihim fi Harura, dan awal kali, ya, keluarnya mereka dari barisan kaum muslimin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah di masa Ali bin Abi Thalib, ya, awal kali mereka, yakni memisahkan diri, mereka berkumpul di Harura, ya, sebuah dikatakan di sini Qurbul Basrah atau Qurbal Basrah, dekat dengan kota Basrah. Wallahu a'lam, dari beberapa literatur, ya, termasuk syuruhat terhadap Umdatul Ahkam, disebutkan Qurbal Al-Kufah, bukan Basrah, ya, seperti penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam, kemudian Syekh Ibn Utsaimin dalam Tanbihul Afham, juga Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, bahwa Harura ini adalah suatu desa yang dekat dengan wilayah Kufah. Tapi Kufah dikenal dari dulu ini sebagai Mambaul Fitan, ya. Muncul dari sana berbagai jenis fitnah. Ini Kufah. Falamma ra'at annaha laysa qasduha illa as-su'ala ajabatha. Ketika Aisyah melihat, memahami bahwa Mu'adzah ini, ya, tidak ada tujuan lain kecuali dia bertanya, ya, ingin mengerti ilmunya, ajabatha, maka beliau pun menjawabnya. Wa su'aluha yahtamilu hal huwa anil hukmi au anil hikmah. Dan pertanyaan dari Mu'adzah ini ada ihtimal, ada kemungkinan dia bertanya tentang hukum. Jadi hukum kenapa kok dibedakan antara puasa dengan siam, dengan saum, dari sisi wajiban untuk mengqadanya. Bisa jadi pertanyaan beliau terkait dengan hikmah, yakni apa hikmah di balik perbedaan itu. Fa in kana anil hukmi faqad ajabatha. Jika pertanyaannya terkait dengan hukum, maka sungguh di sini Aisyah radhiyallahu taala anha telah menjawabnya. Ya, beliau menjelaskan bahwa haid ini sesuatu yang telah ya, kami alami, menimpa kami, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha siam dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita yang sedang mengalami haid, ya, ketika mereka meninggalkan hari-hari puasa dan salat mereka, hukum dari Nabi terkait dengan puasanya diqadha, terkait dengan salatnya tidak. Selesai hukum. Ya, selesai jawabannya. Karena hukum ini dikembalikan kepada apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tahu qadha ini pelaksanaan suatu ibadah harus berdasarkan perintah yang datang dari syariat. Jika tidak ada perintahnya, maka kita tidak berbuat. Kemudian, wa in kana anil hikmah. Jika pertanyaan atau soal tersebut kaitannya dengan hikmah, yakni apa hikmah? Ya, di balik perbedaan, ya, antara yakni wajibnya untuk mengqadha puasa dengan tidak wajibnya atau tidak adanya perintah untuk mengqadha salat. Fahiya taqul, maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha dengan jawabannya, ya, terkandung makna isbiri li amrillah wa illam ta'lami mal hikmah. Jadi dengan jawaban kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah, ini terkandung di dalamnya, yakni makna isbiri li amrillah, sabarlah engkau dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya, orang wanita untuk dia mengqadha, ya, siam puasa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan perintah ini. Wa illam ta'lami mal hikmah. Meskipun engkau tidak mengetahui apa hikmah di balik perintah ini. Kemudian wa minal hikmati fi dzalika, dan di antara hikmah dari diperintahkan untuk mengqadha siam, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, yang bisa digali oleh para ulama, annahu yashukku qada'u shalah, bahwa mengqada salat ini sesuatu yang berat. Li'annaha tukarraru fil yawmi wal laylah khamsa marrat, karena salat ini terulang dalam sehari semalam, ya, salat yang wajib terulang ini 5 kali. Baik, jika seorang wanita, ya, terkena haid misalnya sampai 8 hari, ya, seandainya diperintahkan untuk mengqadha, ini sesuatu yang berat, ya, 40 salat, ya, ini salat arba'in, ya. Baik, ya, orang yang berhaji mereka banyak yang terkena syubhat salat arba'in, ya, harus salat arba'in di Madinah katanya. Nah, 40 salat ini, ya, ini sesuatu yang berat untuk ditunaikan oleh seorang wanita sebagai qadha. Oleh karena itu, tidak datang perintah dari syariat untuk mengqadha salat. Bi khilafi shaum, berbeda halnya dengan as-shaum, dengan puasa. Ini sesuatu yang wajibnya dari syariat, yakni sebulan dalam 1 tahun. Ya, sehingga dari sisi penunaian qadha-nya memungkinkan ada 11 bulan untuk menunaikannya. Ya. Kemudian wa aidan fata'tadu fi tuhriha ma fataha min as-shalah bi khilafi shaum. Fa innahu fi sanati syahrun. Sisi hikmah yang lain bahwa salat yang terluput ketika seorang dalam kondisi haid, ta'fadu, tertolong, tertopang, ketika dia sudah masuk masa sucinya. Maknanya seseorang ya akan tercapai tujuan diperintahkannya dia untuk sholat, ya. Tetapi dia diperintahkan untuk mengqadha sholat-sholat yang terluput ketika haid, ya. Ini akan tercapai dengan sholat-sholat yang diwajibkan ketika dalam kondisi suci. Yang ini tidak tercapai dengan puasa. Adapun sholat tercapai, tertopang dengan yang dia lakukan ketika di masa suci, ya, tanpa mengqadha dari sholat-sholat yang ditinggalkan atau luput ketika masa haid. Berbeda halnya dengan puasa, ya, kata beliau, fa innahu fis sanati syahrun, karena untuk puasa ini dalam satu bulan, dalam satu tahun hanya satu bulan yang diwajibkan. Ya. Adapun sholat ini sesuatu yang terus berulang, sehingga apa yang luput ketika masa haid akan bisa tertopang, tertutupi, ya, ketika masa suci. Ini diantara hikmah yang bisa digali dari sisi perbedaan perintah untuk mengqadha siam dan tidak ada perintah untuk mengqadha salat. Baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.